Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di ruang pendengar sejuk hati, penyejuk hati. Insyaallah dari pertemuan ke pertemuan kita menjadikan pribadi kita pribadi yang Qur'ani, sehingga bisa menjadi inspirasi buat keluarga kita dan lingkungan kita, insyaallah. Insyaallah. Saat ini kita sampai di ayat 38 surah An-Nur, surah ke-24 juz ke-18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Yang artinya, mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada Allah, kepada mereka. Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa batas. Pendengar RRI Muslim atau sahabat inspiratif rahimakumullah, di ayat sebelumnya Allah menegaskan bagaimana kita selaku pelaku bisnis, perdagangan dan semua kesibukan tidak boleh sama sekali melupakan zikir kepada Allah, mendirikan sholat, apalagi kita berzakat karena kemampuan kita dalam perdagangan dan bisnis dengan keuntungan yang besar. Maka daripada itu, di ayat 38, Allah ingin menegaskan bahwa siapapun yang menjalankan konsep yang telah dipaparkan Allah di ayat sebelumnya, maka Allah yang akan menjamin, akan mengganjarkan sesuatu yang lebih baik balasannya dari apa yang dibayangkan atau yang sudah didapatkan saat ini. Adalah sebuah fenomena yang menarik saat ini, di mana kesibukan kerja kita selaku karyawan dalam sebuah perusahaan yang notabene masih bekerja di jam-jam ibadah tertentu dan profesi tertentu. Hal yang kecil bisa kita lihat bagaimana sahabat-sahabat kita, security atau keamanan di sebuah kantor, pada hari Jumat mau tidak mau harus tetap bersiaga. Sahabat-sahabat kita polisi dan TNI mau tidak mau harus tetap siaga pada jam-jam yang seharusnya menjadi kewajiban buat kaum laki-laki atau muslim untuk berangkat ke masjid. Bagaimana Allah di sini menggambarkan, jikalau kita berada pada satu keyakinan orbit sumber cahaya kehidupan itu adalah Allah, kita datang ke rumah Allah, kita berzikir kepada Allah, tazkirah untuk mencari solusi, kita sholat, kemudian kita menjalankan zakat atau berinfak dan bersedekah sesuai kemampuan kita, inilah orbit sumber cahaya kehidupan kita, sehingga diharapkan dengan orbit ini, kita ditemukan solusi untuk bekerja di satu tempat yang tidak menghalangi ibadah dan zikir kita kepada Allah. Maka buat sahabat-sahabat inspiratif yang saat ini bekerja dan akhirnya terhalang ibadah dia untuk sholat berjamaah ke masjid, mohon sedikit evaluasi, ya, datang ke rumah Allah, berzikir kepada Allah, sholat istikharah, dan coba bersedekah berapa rupiah yang ada. Semoga Allah mengasihkan jalan seperti yang pernah dipaparkan oleh Ustadz Zainal Arifin di pertemuan yang sebelumnya. Tijarah, berdagang, entrepreneurship adalah memang pekerjaan yang paling ideal, karena kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Maka daripada itu, buat sahabat-sahabat yang saat ini sulit beribadah karena bekerja sebagai karyawan, perhatikan ayat ini dengan baik. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadlih. Maka Allah yang akan mengganjarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Baik seperti apa? Banyak janji Allah dikatakan tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha. Bagaimana kita akan mendapat surga, atau mungkin di dunia kita mendapat penghasilan yang laksana seperti kebun yang dibawanya air irigasi dan sehingga tumbuh terus. Nurun ala nurin, atau kemudian seperti zaitunatil syarqiyati wala ghorbiyah, rezeki itu tidak di timur, tidak di barat, ada saja. Coba kita pelajari doa salat duha itu. Bagaimana rezeki di langit bisa diturunkan, yang di bumi dikeluarkan, yang jauh didekatkan, yang dikit dibanyakkan. Ini menjadi kekuatan kita insyaallah. Kemudian terakhir Allah mengatakan di sini, Allahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan bagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita? Rezeki di sini sebenarnya tidak identik dengan materi uang saja. Rezeki yang paling besar tanpa kita sadari adalah sebenarnya kesehatan, ilmu, kebajikan, integritas, relasi, nama baik, petunjuk jalan. Jadi uang itu sendiri jadi nomor urut ke-100 sekian itu sebenarnya. Karena jikalau kita tidak mempunyai kesehatan, ilmu dan kebajikan, integritas dan nama baik, di mana kita mau dapat uang? Di mana kita mau bekerja? Maka rizki yang dikatakan Allah di sini adalah rizki yang dalam kapasitas yang sangat luas. Dalam keyakinan bahwa Allah lah penjamin rizki. Dan Allah yang akan memberikan rizki itu tanpa hitung-hitung sekalipun. Di sini ada Ustaz Zainal Arifin akan menjelaskan lebih lugas lagi tentang ayat ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Benar sekali apa yang disampaikan. Kita lanjutkan. Kaitan ayat ini dengan entrepreneurship atau dengan berdagang atau dengan berjualan sangat identik. Kalau kita lanjutkan apa yang dinyatakan tadi, bahwa modal itu bukanlah segalanya. Bagi orang berpikir bahwa saya tidak berani untuk melepaskan pegawai saya untuk terjun ke entrepreneur, mulai berjualan, karena saya tidak memiliki modal. Ternyata banyak pengusaha sukses yang mengatakan modal bukanlah segalanya. Dalam arti uang bukanlah segalanya. Kalau orang melihat modal itu hanya uang, hanya materi, tidak. Benar kata Fadli tadi dan benar kata Allah, wallahu yarzuqu, pemahaman rezeki yang membuat kita tumbuh dan berkembang itu bukan sekedar uang. Relasi adalah rezeki. Kesehatan kita adalah modal kita. Pengalaman kita adalah modal kita. Pengetahuan kita adalah modal kita. Strategi yang akan kita bangun adalah modal kita. Bedanya antara orang yang berhasil dengan orang yang gagal, orang yang berhasil itu cuman orang yang gagal itu make, membuat. Sementara orang yang berhasil itu build, membangun. Hidup ini membangun suatu peradaban yang besar. Jadi Islam itu ketika berorientasinya akhirat sangat visionaris, sangat visioner orangnya. Muslim itu diajak untuk visi, membangun hidup ini bukan untuk hari ini. Ada banyak yang harus kita beri dan kita bantu. Itu visi, tidak saja untuk dunia semata, anak dan keluarga kita. Itu membuat membangun itu jangkanya panjang, puluhan tahun. Inilah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Karena apa? Karena dia berusia sangat pendek dan terbatas, tetapi peradaban yang dibangunnya dari perdagangan, dari pengajaran, dari komunitas berlangsung tiada batas. Itulah rezeki yang tidak bisa dihitung dengan materi. Maka Allah mengatakan di ayat 38 ini, liya jazi'allahu ahsan. Kita berbuat lebih, Allah memberi lebih. Kita mengambil risiko tinggi dengan menjadi pedagang atau berjual beli, Allah memberikan keuntungan lebih karena risiko yang kita ambil juga tinggi. Setinggi itu risiko kita, setinggi itu juga keuntungan yang diberikan Allah kepada kita. Ini terkait dengan urusan dunia yang bila kita masuk ke dalam urusan agama sungguh indah. Tidak ada rasa takut karena kita berzikir kepada Allah. Tidak ada rasa takut karena hubungan kita harmonis dengan Allah minimal sehari 5 kali di rumahnya. Tidak ada rasa takut karena apa? Karena hubungan kita yang begitu harmonis dengan sesama manusia. Hewan saja, kucing saja yang kita beri makan tiap hari, kalau ada, dia akan melihat majikannya dengan senang hati. Itu kucing atau anjing. Tentu saja manusia tidak harus meminta balas dari dia. Allah langsung membalas apa yang telah kita amilu. Dan ditambah lagi, wa yazidahum min fadli. Ditambah. Dan yarzuku bi ghairi hisab. Ada tiga kali penambahan di sini. Dan itu kelipatan tiga, triple, itu adalah kelipatan yang luar biasa dalam hitungan matematika. Dan ini menggambarkan orang yang soleh mendapatkan ganjaran di luar dari yang seharusnya mereka terima. Semua kesalahan mereka diampuni. Hanya amal mereka yang baik yang menyebabkan mereka menerima ganjaran itu. Bahkan lebih dari itu, karunia Allah yang diberikan tanpa batas. Bahkan mereka masih mendapat tambahan. Sebab dalam memberikan balasan, karunia Allah tak terhingga. Ustaz Fadli. Baik, pendengar RRI, rahimakumullah, sahabat inspiratif. Lihat bagaimana diskusi kita pada saat ini seharusnya menjadi motivasi yang besar. Menjadi inspirasi yang kuat dalam pribadi kita. Bahwa segala pekerjaan yang saat ini menghambat kita pada proses kemurnian keimanan, kemurnian zikir kita kepada Allah, kemurnian kita khusyuk dan lurus benar nih dalam kehidupan, maka kita harus benar-benar lihat nih ayat ini. Bahwa triple yang dikatakan oleh Ustaz Zainal Arifin tadi, triple keberkahan, Allah pasti mengganti ahsan yang terbaik, yang paling best dah dikasih kita. Ma'amilu, atas apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua dikasih, wa yazidahum min fadli, dikasih lagi bonus-bonus sama Allah. Dan yang terakhir, bi ghairi hisab, tidak bisa kita hitung bonus apa lagi yang akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala atas pilihan jalan kita, jikalau memang niat kita, motivasi kita saat ini berpindah out of the box, keluar dari kotak-kotak yang saat ini mengkerdilkan kita dalam mencari nafkah, sama seperti kata Ustaz tadi itu. Lihat bagaimana ayam setiap hari saja berubah-ubah itu Ustaz, rizkinya Ustaz ya, ayam. Masa iya kita yang sebulan dengan gaji tetap kemudian mengungkung kita terhadap zikrullah. Ini bukan tujuan untuk mengkerdilkan atau mengucilkan teman-teman yang gaji bulanan, bukan. Selama pekerjaan itu memang masih bisa mensupport, mendukung kedekatan kita kepada Allah, alhamdulillah, berarti tempat pekerjaan itu, bos dan pimpinannya masih ingat Allah, alhamdulillah. Tapi ini adalah sebuah cambuk buat teman-teman yang selama ini jangan-jangan alasannya nggak sholat gara-gara kerja. Ini yang menjadi masalah. Insya Allah, dengan ayat ini, dengan triple keberkahan yang dikasih selebar-lebarnya kepada kita selaku sahabat inspiratif, insya Allah, ini menjadi kekuatan kita bersama, dan ke depan kita jalan secara optimis dengan rizki Allah, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan insyaallah atas istiqomah kita, keyakinan kita bahwa Allah lah Maha pemberi rizki, kita akan mendapat jalan keluar dari min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak kita sangka-sangka. Insyaallah billahi taufik wal hidayah waridwal inayah al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.